Sejak kepergianmu, pikiranku sering terganggu, perasaan makin rindu padamu. Saban malamku terkenang, saban hariku terbayang, tiap saat ku menunggu. Hatiku bertanya-tanya, apa kabar kau di sana? Mengapa sepi tanpa berita? Kirimkanlah beritamu, walau sebaris ayat, buat penawar rinduku. Masihkah kau ingat diriku di sini, seorang insan beritamu, walau sebaris ayat, buat